Mitra bisnis Kwi Kian Gi berpandangan, sejak era pemerintahan Orde Baru hingga pemerintahan pasca reformasi saat ini, selalu ada hal-hal yang ditutup-tutupi dalam APBN maupun RAPBN. Kwi Kian Gi mencontohkan, hal-hal yang ditutupi itu adalah masalah hutang beserta bunganya, serta masalah subsidi BBM yang menurutnya tidak ada, dan untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwik, sampai saat ini mengapa hanya Bapak sendiri yang berulang kali mengkritisi ketidaktransparanan yang ada dalam APBN dan RAPBN? Iya, makanya. Saya benar-benar sendirian. Dalam hal ini sendirian, nggak ada yang sebenarnya. Mungkin ada yang yakin tapi nggak berani ikut ngomong gitu. Nah, menurut Bapak, kenapa mereka tidak yakin, Pak Kwik? Loh, iya. Karena keyakinannya belum 100% kali. Karena mereka berpikir apa ya, iya sih Kwik itu sendirian, yang dia sendirian yang benar. Lantas, apakah ini berarti perjuangan Bapak masih panjang untuk membuka hal-hal yang tidak transparan itu, Pak Kwik? Ya, memang. Itu kan, kita akan membutuhkan 32 tahun untuk mengatakan bahwa anggaran kita itu defisit dan tidak berimbang. Iya kan? 67 itu kan sudah defisit terus, kan dikatakannya berimbang. Oleh karena bolongnya ditutup dari utang luar negeri dari ICGI itu, yang katakan pemasukan pembangunan, begitu APBN dulu. Baru setelah saya Menko, saya yang gebrak-gebrak, saya bilang nggak bisa. Ini adalah utang, harus disebut utang untuk defisit. Baru defisit itu zaman saya yang bikin mesti defisit di sila itu. Dulunya berimbang terus, bayangkan. Membutuhkan 32 tahun. Itu ada catatannya, itu tidak bisa dibantah. Ada notulennya, ada segala-galanya itu. Nah, apakah Bapak memang masih menyimpan semua catatan-catatan itu, Pak? Ya ada, kan mereka itu kan di kementerian kan masih ada, dan semua delegasi-delegasi ICGI kan masih ngerti. Masih ingat dong, mereka kan dokumentasinya hebat. Itu kan di dalam perundingan ICGI sama Tanda bisa, ini mesti divisi utang. Mereka mengatakan, saya masih punya kok pidatonya, no. Itu bukan itu nggak perlu dibayar kembali. Mereka mengatakan, oleh karena itu concession law, saya dibilang oleh pemerintah Belanda tok yang mengatakan, enggak, itu utang. Bunganya nol pun utang, kalau harus dibayar kembali gitu. Ini kenyataan semua, bukan omong kosong. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.